Kamu dibisiki dan diamplopi pinggiran jalan. Tepat 12 siang, seluruh pengeras suara menyanyikan. Kamu di mana? Dengan siapa semalam berburu?